ternyata tidak mutlak pembagian dua perempuan itu untuk laki-laki. Justru bisa dalam warisan itu perempuan mendapatkan lebih dari laki-laki. Contoh ketika perempuan mendapatkan pembagian sementara harta warisan tidak tersisa, laki-laki tidak dapat. Laki-laki sama sekali tidak dapat. Ya. Makanya kata-kata atau ungkapan yang umum itu saja, karena memang masyhur lidzakari mithlu hadzil unthayain itu. Ya, laki-laki mendapatkan dua bagian perempuan ini masyhur di tengah kaum muslimin sehingga mudah masuknya. Padahal mereka tidak mengerti pembagian warisan itu sebenarnya. Makanya para ulama berupaya menjawab secara logika dan secara ilmiahnya. Logikanya, kalau dalam Islam perempuan tidak bertanggung jawab mencari nafkah dan juga tidak punya kewajiban menafkahi. Ya, logikanya dalam Islam perempuan tidak diperintahkan untuk mencari nafkah dan juga tidak diwajibkan menafkahi. Laki-laki diwajibkan mencari nafkah dan menafkahi. Ketika dia hendak menikah, yang disuruh bayar mahar siapa? Laki-laki. Sementara perempuan menerima mahar. Sementara perempuan menerima mahar. Sebagaimana dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia berumah tangga, yang diwajibkan oleh Islam untuk mencari nafkah adalah suami. Ya. Dan perempuan menerima. Ya, ketika warisan didapatkan oleh seorang laki-laki banyak daripada perempuan, ini logikanya tepat, karena ketika dia hendak menikah dia butuh biaya. Ketika dia hendak menafkahi orang-orang yang wajib dinafkahi, dia butuh biaya. Ya, karena dia wajib menafkahi. Sementara wanita tidak wajib menafkahi siapapun juga. Anaknya dia tidak wajib menafkahi. Ya. Yang menafkahi anaknya suaminya, menafkahi dia sendiri suaminya. Makanya ketika dia punya gaji sendiri, bekerja seorang wanita itu, ini gaji bersihnya dia. Dia tidak berhak, tidak berkewajiban menafkahi apapun siapapun juga di rumahnya. Dari situ saja tampak masuk akalnya pembagian yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau seandainya kaum muslimin itu hidupnya seperti atau sesuai dengan arahan dan tuntunan Islam. Kemudian bantahan secara ilmiah, para ulama mencoba untuk mengaparkan bahwasanya kata mereka al-qawlu bi anna al-islam a'ta al-untha min al-mirath aqalla mimma atahu al-zakar bihadha al-itlaq qawlun ghairu sahih. Memutlakkan kata-kata ungkapan bahwasanya Islam memberikan laki-laki bahagian warisan lebih banyak daripada perempuan, ini statement atau perkataan yang batil. Ya. Yang batil, tidak benar. Ketika mengatakan ternyata Islam itu memberikan kepada laki-laki dua bagian perempuan, kata-kata itu bila mana tidak ada komanya, hanya titik, ini perkataan yang tidak benar. Ya. Sama sekali tidak benar. Sama sekali tidak benar. فَالْأُنْثَى وَالذَّكَرُ فِي الْمِيرَاثِ لَهُمَا أَرْبَعُ حَالَاتٍ. Laki-laki perempuan itu dalam mendapatkan warisan tidak keluar dari empat situasi keadaan. Ada empat, ya, keadaan laki-laki dan perempuan menerima warisan dalam Islam. Yang pertama, ketika bahagian perempuan sama dengan bahagian laki-laki. Ada keadaannya penerima warisan dari laki-laki perempuan di saat ketika perempuan menerima seperti penerimaan seperti bahagian yang diterima oleh laki-laki, tidak berbeda sama sekali. Ini sudah membantah ungkapan tadi. Ya. ada keadaannya wanita itu menerima persis dengan yang diterima oleh laki-laki, bukan kurang, sama. Dari situ saya sudah terbantah kalau orang ingin membahas warisan dalam Islam. Ada keadaannya perempuan itu menerima seperti yang diterima oleh laki-laki, sama. Ya. Ketika kama huwal hal fil ikhwati wal akhawatu minal seperti keadaan ketika ada saudara laki-laki dan saudara perempuan berkumpul, ya, tetapi seibu, saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu, ya, bila mana mereka pewaris maka tidak dibagi seperti yang diungkapkan tadi, perempuan mendapatkan setengah, laki-laki tidak, tetapi mendapatkan sama rata. Ini dalam ilmu waris seperti ini, ketika yang tinggal itu saudara laki-laki dan perempuan, semuanya mereka itu saudara seibu, maka tidak dipakai kaidah tadi li dzakari mithlu hadzil unthayain, justru yang laki-laki perempuan mendapatkan sama. Itu jawaban atau keadaan yang pertama, dan tentu sudah membantah ungkapan yang tidak bertanggung jawab, dan banyak kaum muslimin yang langsung menerima. Ya. Kadang-kadang yang menyebarkannya juga kaum muslimin setelah dia masuk pemikiran orientalis dan mereka belajar ke sana, ya, belajar Islam di barat dari orang-orang orientalis. Karena memang mereka orang-orang orientalis itu terbagi-bagi dari dari faktor pendukung orientalis itu, ada yang saatnya pada abad ke 18 17 18 itu pergerakan orientalis itu sudah sedikit objektif menilai. Jadi orientalis itu hanya sebatas ilmu. Ya, ilmu membahas tentang ketimuran, tentang ilmu negara-negara Islam terutama, atau ajaran Islam sendiri, kebudayaan negara Islam, ya, mempelajari bahasa Arab. Bahkan yang muncul orang ulama, orang-orang orientalis yang memberikan jasa yang luar biasa kepada penuntut-penuntut ilmu Islam. Kita tahu bahwasanya ada ensiklopedia hadis. Ketika kita dahulu untuk mencari hadis itu, kita bertemu hadis tapi kita tidak tahu di mana sumbernya. Nah, ada kamusnya. Dan kamus ini penulisnya adalah orang orientalis. Ya. Kamus ini sekitar 6 atau 7 jilid. Ya, kamusnya. Jadi dia sebutkan pangkal hadis. Misalnya hadisnya man salaka tariqan. Kemudian di titik-titiknya. Nah, kemudian di ujungnya nanti disebut bibitnya, dibuatnya rumus. Misalnya Imam Bukhari kha. Nanti disebutkannya nomor hadisnya atau juz dan halamannya. Nomor hadis biasanya dia buat. Nah, kemudian setelah Bukhari, Muslim misalnya. Jadi dibuatnya kamus untuk mencari hadis yang tadi disebutkan pangkalnya. Ini yang menulis orang-orang telis. Ya, ketika ilmu agama Islam ini ilmu yang sangat menarik bagi mereka sehingga mereka pelajari. Dan ada kalanya dan memang pendukung pertama munculnya orang telis dalam pelajari Islam untuk merusak Islam. Mereka muncul salah satu orang telis yang merusak Islam di negeri kita ini atau di Asia Tenggara secara umum, Snok Hagronje. Ya. Ini orang telis Belanda yang belajar Islam sampai kemanapun, sampai di Mekah. Ya. Belajar Islam. Mereka memang awalnya pada abad ke-11 itu dari Eropa datang ke Andalusia. Beberapa orang pendeta yang belajar bahasa Arab pertama atau belajar kepada kaum muslimin, karena memang kaum muslimin terkenal dengan ilmu-ilmu duniawi, kedokteran dan ilmu yang lainnya, sehingga mereka belajar. Ada rasa mereka dapatkan ketika belajar dari kaum muslimin, ya. Jadi dan namun sekarang ini justru kaum muslimin belajar dari mereka. Tentu belajar Islam dari orang-orang yang tidak percaya kepada Islam tentu tidak akan ada hasilnya kecuali ini. Ya, mereka memang memasukkan subhat-subhat melalui pembahasan mereka, seperti contohnya sekarang ini ketika mereka mengatakan Islam itu tidak adil. Ya, dengan salah satu contohnya adalah ilmu warisan atau pembagian harta warisan. Ternyata ungkapan itu tidak tepat. Ketika kita telusuri ilmu warisan, wanita itu tidak selamanya menerima separuh yang diterima oleh laki-laki. Buktinya sekarang wanita justru menerima persis dengan yang diterima oleh laki-laki. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika wanita menerima warisan, ya, dan dia bisa menjadi penyebab laki-laki tidak mendapat warisan. Ya. Bayangkan dia terima warisan dan dia juga penyebab laki-laki tidak menerima warisan. Bayangkan, bukan hanya sekedar dia menerima banyak, dia menerima lebih dari laki-laki, tidak. Justru dia menerima dan laki-laki, dan ia menyebabkan laki-laki tertutup. Berarti dia membuat laki-laki sama sekali tidak mendapatkan. Ini kan sudah bertentangan dengan perkataan tadi. Wanita mendapatkan separuh, sementara sekarang wanita menerima dan dia sekaligus membuat laki-laki tidak mendapatkan. Ya, tidak mendapatkan warisan. Seperti kalau seandainya meninggal seseorang, kama law tuwfiya rajulun aw imra'atun an bintin wa ukhtin syaqiqatin wa akhin minal ab. Ketika seorang meninggal, baik itu laki-laki ataupun perempuan, dan dia meninggalkan seorang anak perempuan, kemudian saudara saudari perempuan, kemudian dia punya saudara seayah. Ya, saudara seayah. Saudara seayah ini sama sekali tidak dapatkan. Ditutup oleh anak perempuan ini dan juga saudara perempuan, yang saudara kandung perempuan. Saudara seayah sama sekali tidak mendapatkan. Padahal dia seayah. Ya. Disebabkan oleh apa? Wanita-wanita tadi, mereka menerima dan mereka membuat laki-laki itu tidak menerima sama sekali. Ini juga membantah tuduhan tadi. Ini tuduhan itu benar-benar tidak bertanggung jawab. Apalagi kalau seandainya kaum muslimin langsung menganga nerimanya. Oh, ternyata iya ya. Akhirnya mereka tidak percaya kepada agamanya. Ya. Dan bahkan mereka melihat agama ini sangat sesuatu yang harus ditakuti. Sebentar-sebentar haram, sebentar-sebentar haram. Ini kaum muslimin melihat agamanya seperti itu. Tidak bebas kita hidup. Ya. Ini semuanya hasil dari subuhat-subuhat tentang Islam, terutama dalam masalah ini. Dan satu dua dulu kita bahas, nantinya 3-4 kita tunda saja, nanti tidak selesai pelajaran kita. Jadi yang pertama, membantah perkataan bahwasanya wanita itu mendapatkan separuh bagi laki-laki, ini perkataan yang tidak bertanggung jawab bagi mereka yang mengerti tentang ilmu waris dalam Islam. Ternyata ada kalanya wanita itu menerima persis dengan atau sejumlah yang terima oleh laki-laki, bukan sedikit. Sama, kalau laki-laki mendapatkan seperempat, maka dia mendapatkan seperempat, dan seterusnya. Yang kedua, justru wanita terkadang menerima dan dia menyebabkan laki-laki tidak menerima. Menyebabkan laki-laki tidak menerima. Ini dalam huruf, dalam warisan, ya, dalam ilmu waris. Justru, ya, yang nampak kita lihat dalam ilmu waris itu justru perempuan-perempuan yang banyak disebutkan. Laki-laki tidak. Makanya pernah kita katakan, bila mana pembagian harta warisan itu sudah menghabiskan semua harta warisan, sementara yang tidak ditetapkan oleh Allah itu di situ masih ada laki-laki, maka laki-laki habis tidak mendapatkan apa-apa. Jadi kita ketika tahu ini, tidak akan mungkin kita cepat-cepat menerima subuhat yang rendahan seperti tadi, bahwasanya Islam tidak adil dalam ilmu waris. Ya. Kembali kita ke pembagian warisan yang sampai setengah, sepertiga, seperempat, sudah ya. Sisa seperenam. seperenam yang menerimanya adalah 7 orang, ya. Yang menerima itu bukan ketujuh-tujuhnya, tetapi mereka-mereka yang menerima, ada kalanya mereka 1 orang saja yang menerima, karena 1 orang yang ada. Tetapi ini kategori penerima 1/6 dari harta warisan. Yang pertama adalah al-abu. Apa itu al-abu? Ayah. Ayah. Ayah menerima 1/6. Ayah itu ketika anaknya meninggal, anak laki-laki ataupun anak perempuan. Kemudian yang kedua al-jaddu, kakek. Ya. Kakek. Kemudian yang ketiga al-ummu, ibu. Ya. Kemudian yang keempat ayah, kakek, ibu. Yang keempat akhun li ummin. Akhun li ummin. Akhun apa artinya? Saudara. Li bagi, ibu. Saudara seibu. Saudara seibu. Yang kelima bintul ibni ma'al bin, cucu perempuan dari anak laki-laki. Ya. Cucu perempuan dari anak laki-laki ketika dia bergabung dengan anak perempuan. Ada anak perempuan, kemudian di situ ada juga anak, ada cucu perempuan. Tetapi dari anak laki-laki. Dari anak laki-laki, maka cucu perempuan ini mendapatkan 1/6. Cucu perempuan dari anak laki-laki, bukan dari anak perempuan. Cucu perempuan dari anak laki-laki ketika dia bersama tantenya, ya, tantenya yang, ya, tantenya, ya, saudari dari ayahnya, maka cucu perempuan ini mendapatkan 1/6. Yang keenam al-ukhtu li'abin ma'al-ukhti syaqiqah, berkumpulnya saudari seayah dengan saudari kandung. Ya, laki-laki meninggal, kemudian dia punya 2 saudara perempuan. Yang pertama, yang satu kandung, saudara perempuan kandung. Yang kedua saudara perempuan seayah. Maka saudara perempuan seayah ini mendapatkan 1/6. Ya. Saudara perempuan seayahnya, sementara saudari kandungnya lain lagi. Ya. Saudara perempuan seayahnya ini yang mendapatkan 1/6. Kemudian yang terakhir al-jaddatu. Kalau al-jaddu tadi kakek, kalau al-jaddatu nenek. Ya. Di sini laki-laki berapa? Al-abu wal jaddu wa akhun li ummin. Ayah, kakek dan saudara seibu. Sisanya perempuan. Sisanya perempuan. Yang pertama ibu, yang kedua cucu perempuan dari anak laki-laki, kemudian saudara atau saudari seayah, kemudian nenek. Ya, dari 7 orang ini 3 laki-laki 4 perempuan. Ya, 3 laki-laki 4 perempuan. Itu penerima 1/6. Nanti ketika nanti ada di situ ayah, maka ada ketentuan nanti kapan dia menerima. Ayah menerima 1/6, atau kapan kakek menerima 1/6, kapan nenek menerima 1/6, kapan ibu menerima 1/6. Ya, ini pembahasan cukup lama. Bila ada waktu nanti kita akan uraikan kapan ayat setiap penerima ini kapan dia menerima sesuai dengan ayat yang menjelaskannya. Kemudian setelah 1/6 ya, 1/8 1/8 yang menerima cuma satu orang, istri az-zawjatu, istri yaitu az-zawjah. Nanti karena istri ini menerima satu, dua, menerima dua bagian, bisa dia menerima 1/4 dan bisa nanti dia menerima 1/8 dari harta warisan. 1/4 ketika suaminya yang meninggal tidak meninggalkan anak, dia tidak punya anak, baik itu dari istrinya ini atau dari istri yang lain, maka si istri mendapatkan 1/4 dari total harta warisan. Sementara kalau suaminya punya anak, baik itu anak dari istri lain atau anak istrinya yang sekarang menerima, maka dia akan ditutup dari mendapat 1/4, dia akhirnya menjadi mendapatkan 1/8. Ya, 1/8, dan ayatnya telah jelas. Ya, ayatnya jelas menjelaskan tentang itu. Terakhir yaitu penerima as-sulutsani, 2/3. Siapa saja penerima 2/3 harta warisan itu ada 4. Ya. Ada 4, keempat-empatnya perempuan. Perempuan pertama yang menerima 2/3 adalah bintani fa'akthar, dua orang anak perempuan. Bila mana meninggalkan dua anak perempuan, maka harta warisan diberikan kepadanya 2/3. Ya. 2/3 mereka berdua mendapatkannya. Kalau seandainya 3 sama, jadi dari 2 orang dan lebih, 2 orang atau lebih anak perempuan, maka mereka mendapatkan 2/3 dan nanti mereka bagi. Ya. Kemudian yang kedua, binta ibnin fa'akthar, 2 cucu perempuan atau lebih dari anak laki-laki. Ketika diperiksa keluarga mayat ini, ternyata dia tidak punya siapa-siapa kecuali 2 orang cucu perempuan dari anak yang laki-laki sudah meninggal. Maka 2 orang cucu perempuannya ini mendapatkan 2/3. Ya. 2 orang cucu perempuan atau lebih mendapatkan 2/3. Yang ketiga, syaqiqatani fa akthar, 2 saudara perempuan kandung. Yang meninggal seorang laki-laki atau perempuan dan dia meninggal memiliki 2 orang saudara perempuan atau lebih. Dan saudaranya mereka ini saudara kandungnya, si ayah, si ibu. Ya. Saudara perempuannya ini adalah saudara kandungnya dan mereka 2 atau lebih, maka mereka mendapat harta warisannya 2/3. Ya. Terakhir masih perempuan, ukhtani li abin, kalau dia memiliki, dia memiliki siapa-siapa dan dia memiliki 2 orang saudara perempuan seayah. Ya. Saudara perempuan seayah dicari-cari tak juga ada. Maka teringat, ya saya punya saudara seayah, ayah saya cerai dengan ibu saya kemudian dinikah lagi, ternyata anaknya 2 orang perempuan. Ya, 2 orang perempuan, sementara yang lain tidak menerima, maka ini harus dikejarin 2 orang perempuan walaupun dimanapun dia, karena dia berhak, mereka berhak mendapatkan 2/3 dari harta warisan yang ditinggalkan oleh saudara seayah mereka. Ya. Ini 4 wanita menerima 2/3, keempat-empatnya perempuan, jumlahnya lebih dari 2 atau lebih. dua atau lebih. Jadi selesai kita dari membahas ya, tentang kategori pembagian harta warisan setengah, seperempat, sepertiga, seperempat, seperenam, seperdelapan, dua per tiga. Ya, dua per tiga. Jadi kalau kita urut dari yang paling banyak berapa? Dua per tiga, setengah, sepertiga, seperempat, seperenam, seperdelapan. Ya, dua per tiga, setengah, sepertiga, seperempat, seperenam, seperdelapan. Ya. Ini urutannya, urutan paling banyak dalam pembagian. Dan kalau kita lihat-lihat, yang banyak yang mendapatkan itu semua yang banyaknya perempuan. Apalagi yang dua per tiga semuanya perempuan. Dua per tiga itu semuanya perempuan. Di mana kata-kata wanita itu Islam itu tidak adil membagi harta warisan? Perempuan selalu dikucilkan. Ini semuanya dua per tiga yang paling banyak justru perempuan. Ya. Ini salah satu jawaban juga bagi kita yang mengerti, yang mengetahui ilmu waris, bahwasanya itu ungkapan yang tidak subhat, yang rendahan bagi mereka yang tidak mengenali agama, cepat dia menerima. Ya. Apalagi dibacakan ayat lidzakari mithlu hadzil unsayain. Itulah kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah, secara ringkas ya, tentang bagian-bagian ini semuanya, yang 2/3 sampai 1/8 tadi itu Allah Subhanahu wa taala yang menetapkan dari langit. Ya, dari langit yang ketujuh. Allah Subhanahu wa taala yang membagi-bagi seper-sepernya itu. Dan Allah juga yang menetapkan siapa orang yang mendapatkan setengah, dua per tiga, setengah, seperempat, sepertiga, seperempat, seperenam, seperdelapan, itu Allah yang menetapkan orang-orangnya, bukan Nabi SAW. Ada nantinya pembagian-pembagian warisan yang kembali kepada ijtihad dari Nabi SAW, tapi itu tidak pokok. Ya, tidak pokok. Intinya Allah Subhanahu wa taala yang membagikan langsung harta warisan kepada hamba-hambanya, dan Allah Maha tahu siapa yang berhak mendapatkan segini, siapa yang berhak mendapatkan segini. Tapi kalau kita membagi, kalau manusia membagi, terkadang kita yang tidak berhak mendapat sedikit, dia dapat banyak. Ya. Yang berhak mendapat banyak dikasihkan sedikit. Ya, karena kita tidak tahu kebutuhan orang. Ya. Sementara Allah mengetahuinya, maka itu yang dibagikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini juga salah satu membantah, salah satu bantahan terhadap subhat tadi. Ma'asyal mu'minin yang dirahmati oleh Allah, insyaallah besok kita mulai masuk ke bab yang keempat dalam Sahih Muslim untuk kita selesaikan sampai akhir, sampai hari Kamis pagi insyaallah, untuk menyelesaikan juz yang ketujuh ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan. والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.